jaran kepang mangan pari klambi abang sing marai. Hey! Iwak pitik enak dipangan. Hey! Delik-delik makso konangan. Hey! Klambi lure cari kelengan. Hey! Jodi lire wis duwe tunangan. Hey! Mula-mula copodo cundangan yang ketanggor mundak kisinan timbang uno mbok podo jagongan suke konco suke kenalan saiki jarane kepang lenggut-lenggut karo nyawang mamah beling karo pari mbok yo eling ojo lali. Jaran kepang mangan pari klambi abang sing marai. Hey! Iwak pitik enak dipangan. Hey! Delik-delik meksa konangan. Hey! Klambi lure cari kelengan. Hey! Jodi lire wis duwe tunangan. Hey! Mula-mula copodo cundangan yang ketanggor mundak kisinan timbang uno mbok podo jagongan suge konco suge kenalan saiki jarane kepang lenggut-lenggut karo nyawang mamah beling karo pari mbok yo eling ojo lali. Yeah!